Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billahi ma ba'd. Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur yang akan senantiasa mendapatkan nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, teladan kita selama kita hidup di dunia. Hadirin rahimakumullah, lanjutkan membaca kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakallim karya Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Ibn Jama'ah Al-Kinani Al-Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu kita membaca adab yang keenam. Adab yang keenam bagi penuntut ilmu yaitu apa? Makan sekedarnya, makan yang halal sekedarnya, dan itu termasuk sebab terbesar untuk seorang itu fokus dan bisa paham, tidak malas, tidak bosan dalam menuntut ilmu. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau kurang lebih selama 16 tahun beliau tidak pernah makan sampai kenyang. Iya. Dan sesungguhnya jika seorang itu makan banyak sampai kenyangan, sering kenyang, itu akan membawa dia untuk banyak minum. Jika sudah banyak minum, banyak makan akan mengantarkan, menyebabkan orang itu banyak tidur. Ya, menjadi malas. Berikutnya berkata rahimahullah, walam yura ahadun minal awliyai wal a'immatil ulama'i yasifu awu sifa bikasratil akli wala humida bihi walam yura, dan tidak terlihat, tidak diketahui ahadun seorang pun minal awliya dari para wali, wali-wali Allah dan para pemimpin Islam, wala imatul ulama, imam-imam, pemimpin-pemimpin ulama, yasifu bersifat awu sifa atau disifati bikasrotil akli, dengan banyaknya makanan, dengan banyaknya makan. Wala humida bihi, dan tidak pula dipuji, dipuji karena banyak makan. Tidak pernah dijumpai ulama salaf yang mensifati dirinya dengan banyak makan atau disifat dengan banyak makan, dipuji karena banyak makan. Iya. Wa inna ma yuhmadu kasratul akli inad tawabil lati la taqil bal hiya mirsadatun lil amal. Sesungguhnya tidak lain yang dipuji dengan banyaknya makan itu dari binatang yang tidak berakal. Bahkan makanan yang banyak atau binatang itu meneropong irsodatun, meneropong makan makanan untuk dia berbuat. Jadi kalau dia lihat ada makanan, dia segera bergerak. Jadi yang menjadi teropong, yang dilihat, yang dicari oleh binatang adalah makanan. Dia bergerak, berbuat, beramal untuk makanan. Tapi berbeda tentunya dengan manusia yang berakal. Ya. Bukan makanan yang perlu dia perhatikan. Sebab dia hanya membutuhkan sedikit dari makanan atau minuman. Ini orang yang berakal. Badzihnu sahihu, dan pikiran yang sahih, yang sehat, asyrafu min tabdidihi, itu lebih mulia daripada pemborosannya. Daripada pemborosannya. Wa ta'tiluhu bil qadril haqiri min ta'amin ya'ulu amruhu ila ma qad 'ulima. Dan ta'tiluhu, dan membiarkannya dengan kadar yang kecil, yang sedikit, yang rendah dari makanan itu, ya'ulu amruhu, akan kembali perkaranya kepada maqada ulima, pada apa yang telah diketahui. Ya. Jadi makan makanan yang sekedarnya itu menyebabkan apa tadi? Itu bisa membantu untuk seorang itu semakin sibuk dalam menuntut ilmu, semakin paham akan ilmu, dan akan hilang kemalasan dari dirinya. Walau lam yakun min afatin, afati kasratit ta'am asyarabi illa al-hajatu ila kasratid dukhulil khala lakana yanbagi lil aqili al-labibi ayasuna nafsahu anhu. Ya. Walau lam yakun min afati kasratil ta'ami wasyarab, andaikan bukan dari penyakit-penyakit akibat-akibat makan banyak dan minum banyak, kecuali al-hajah, kebutuhan, ila kasrati dukhulil khala, kepada banyaknya masuk tempat buang hajat, lakana yanbagi lil aqil al-labib, maka sungguh seyogianya bagi orang yang berakal, yang cerdas, untuk menjaga dirinya dari hal tersebut. Menjaga dirinya dari hal tersebut. Ya. Jadi seyogianya orang yang berakal itu apa? Mengurangi dari banyak masuk ke dalam WC. Ya. Masuk ke dalam tempat buang hajat. Bagaimana caranya? Dengan tidak banyak makan. Dengan tidak banyak makan, tidak banyak minum. Jadi banyaknya seorang masuk ke tempat buang hajat. Ya. Ini jika itu bukan karena penyakit, akan tetapi itu karena orang tersebut banyak makan dan minum, maka ini adalah satu perkara yang tidak baik. Ya. Ini sudah sepantasnya bagi kita semua, jangan terlalu banyak makan seperlunya. Iya. Dan kata beliau rahimahullah, "Wa man rama al-falaha fil 'ilmi wa tahsin al-balghati minhu ma qarat al-akli wa syurbi wa an-nawmi faqad rama mustahilan fil 'adah." Dan barang siapa yang berharap, mengharapkan al-falah, keberuntungan, di dalam ilmu, di dalam tahsil, dalam menghasilkan, mendapatkan, mencapai harapan darinya. Sekaligus atau disertai dengan banyaknya makan dan minum, juga tidur, faqadarun mustahilan bil adah, maka berarti dia sungguh telah mengharap sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan. Ya. Jadi menurut kebiasaan, jika orang itu banyak makan dan minum atau tidur, dia akan sulit untuk belajar. Akan sulit untuk mendapatkan ilmu, sulit untuk memahami ilmu atau menghafal ilmu. Ini umumnya. Atau jika seorang kok kemudian apa ingin sukses dalam belajar, tapi dengan banyak makan, minum, banyak tidur, ini satu mustahil. Mustahil dia akan mendapatkan kesuksesan dalam menuntut ilmu. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wal aula ayakuna kasratu ma ya'khudu min at'am ma warada fil hadisi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal aula, dan yang paling utama, ayakuna aktsaru ma, perkara yang paling banyak, ya'khud, dia ambil, min at'ami, dari makanan, ma warada fil hadisi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang telah datang di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma mala'a ibnu adam, ma mala'a ibnu adama wi'an sarran min batnihi bi hasbi bani adam luqaimatun yuqimna sulbahu fa in kana lam mahalata fasulusun itu amhi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi, rawahu at-Tirmidzi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah anak Adam, tidaklah manusia itu memenuhi satu wadah yang paling jelek daripada perutnya. Tidaklah manusia itu memenuhi sesuatu yang paling jelek daripada memenuhi perutnya. Maka bihasbi bani Adam nukaimatun, maka cukup bagi anak Adam itu beberapa suapan. Cukup dalam makan apa? Bagi anak Adam itu beberapa suapan kecil dalam makan. Yuqimna sulbahu, untuk menegakkan sulbinya, untuk menegakkan badannya, tulang punggungnya. Fa in kana la mahalata, maka jika mengharuskan untuk makan yang agak banyak, fa sulusun itu amhi wa sulusun isyarabihi wa sulus li nafsihi, maka sepertiga itu untuk makanan, sepertiga dari perutnya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk bernapas. Ya. Itu maksimal yang paling bagus dalam makan. Ya. Fa in zada ala dzalika, maka jika lebih dari itu. Jadi hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Adapun berikutnya perkataan Ibnu Jamaah rahimahullah, fa in zada ala dzalika, maka jika dia lebih di atas hal itu, jika makan lebih dari itu, fa ziyadatu israfun kharijun anis sunnati, maka kelebihannya itu adalah israf. Dia lebih dari itu, dari apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah israf, perbuatan berlebihan, melampaui batas, kharijun anis sunnati, sudah keluar dari sunnah. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa kulu wa syrabu wa la tusrifu, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Wakulu washrabu wa la tusrifu." Makan, minumlah kalian, wa la tusrifu, tapi janganlah kalian itu berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Ini peringatan nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah makan dan minum. Iya. Ini jelas sama. Jika seorang itu makan dengan kenyang tapi tidak sering, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau sering kekenyangan, sering makan, apalagi dalam jumlah yang besar, itu tidak baik. Tidak baik bagi kesehatan. Kalau sudah tidak baik bagi kesehatan, juga nanti tidak baik dalam menuntut ilmu. Tidak segar dalam menuntut ilmu. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, jama'allahu bihadil kalimati at-tibba kullahu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan di dalam kalimat ini, wa kulu wa syrabu wa la tusrifu, itu at-tibba kullahu, ilmu kedokteran seluruhnya. Ilmu kedokteran seluruhnya. Ilmu kesehatan seluruhnya. Allah SWT menekan makan, minum. Ini untuk kesehatan. Kemudian Allah melarang jangan berlebihan. Ini pun demi kesehatan manusia. Kesehatan badan manusia. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita tambah keterangan dari beberapa ulama. Seperti An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Pernah berkata berkaitan dengan masalah banyak makan atau kenyang dalam makan, kata beliau rahimahullah, ma'a anna qillatal akli min mahasinil akhlaqi ar-rijal ar-rajul wa qasratul akli bididdi. Sedikitnya makan, sedikit makan itu termasuk keindahan akhlak manusia. Dan banyaknya makan itu adalah lawannya, sebaliknya. Bukan akhlak yang mulia. Ya. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i dalam Syiar Al-A'lam An-Nubala, لأن الشبع يشقل البدن ويكسل القلب ويزيل الحطنة ويجلب النوم ويضعف العبادة. Karena sesungguhnya kenyang, makan kekenyangan itu akan memberatkan badan, menjadikan badan ini berat. Ya, mau bergerak sulit, tidak enak, karena perut penuh oleh makanan atau minuman, tidak enak. Yuksil qalbah, kekenyangan itu bisa mengeraskan hati. Yuzilul fatana, bisa menghilangkan kecerdasan, kepandian. Wa yajlibun nauma, akan menyebabkan seorang itu banyak tidur. Yud'ifu anil ibadah, akan melemahkan orang dari ibadah, akan membuat orang itu malas untuk beribadah. Ya. Jadi dari keterangan para ulama ini tadi dapat disimpulkan bahwa cukupnya bagi kita semua untuk makan sekedarnya, secukupnya. Jangan dibiasakan makan berlebihan, melampaui batas, terlalu kenyang dan sering. Ya, ini kurang baik bagi kesehatan dan juga kurang baik nanti dalam belajar. Ya. Mudah-mudahan Allah Taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dengan apa yang kita makan dari yang halal walaupun sedikit. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat kesehatan, nikmat berupa makanan dan minuman yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Demikian yang bisa kita baca dan selesai adab yang ke-8 atau yang ke-6. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa habdakumullah.